إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله, kita masuk pada hadis yang ketiga dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman kunyahnya, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa syahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqam as-salat wa ita'i az-zakah, wa hajj al-bayt wa shaum ramadan. Dibangun Islam di atas lima perkara. Pertama, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada ilah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Yang kedua, iqamus salat, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat, hajj ke Baitullahil Haram. Kemudian yang kelima, wa shaumi ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hadal hadis bayyana fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-islam bimanzilati al-bina alladhi yudallilu sahibahu wa yahmihi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya Islam kedudukannya seperti bangunan, bimanzilatil bina, kedudukannya seperti al-bina, seperti bangunan. Allal yudhallil sahibahu, bangunan yang melindungi pemiliknya. Wa yahmini, menaungi dan melindungi. Minad dakhil wa minal kharij, terlindungi dari dalam dan dari luar. Itu bangunan. Wa baina bayyana an-nabi SAW annahu bunya ala khams. Setelah digambarkan bahwa kedudukan Islam seperti bangunan, maka Rasulullah bersabda menerangkan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas lima fondasi, lima asas, yaitu syahadat an la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kemudian iqamus salat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan puasa di bulan Ramadhan, dan haji ila baitillahil haram. Waqad taqaddama al-kalamu ala kulli hadhihi al-arkan al-khamsah fi hadis Umar bin Khattab, dan sudah lewat penjelasannya tentang rukun Islam ini di pembahasan hadis Umar bin Khattab yang kemarin. Jadi tidak diulang penjelasan detail di dalam hadis yang ketiga ini, karena sudah terkandung di dalam hadis yang kemarin. Ketika ditanyakan oleh Jibril, wa mal Islam, dijawab al-Islam wa antashhada an la ilaha illallah, sampai disebutkan arkanul khamsah, rukun Islam yang lima. Falyarji' ilaihi, silakan merujuk lagi kepadanya. Ada soal, ada pertanyaan, ma faidatu iradi hadal hadis maratan ukhra? Ma faidatu iradi hadal hadis maratan ukhra ma'annahu dhakara fi siyaq hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka muncul pertanyaan, kalau gitu apa faedahnya meriwayatkan hadis ini sekali lagi atau diulangi lagi, padahal sudah tersebut dan tercakup di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh al-Jawad, al-fa'idatu annahu li ahammiyati hadzal mawdhu', bahwa faedahnya adalah ini merupakan perkara penting. Jadi dengan diulangi ini kita mengetahui ternyata betapa pentingnya rukun Islam ini, sehingga diulangi dalam hadis Umar dan diulangi lagi dalam hadis Abdullah bin Umar. Li ahammiyati hadzal mawdhu', karena pentingnya masalah ini. Arada an yu'akkidahu marratan tsaniyah, maka Imam Nawawi menginginkan untuk menekankan sekali lagi tentang rukun Islam, sehingga beliau memasukkan hadis Umar, kemudian memasukkan pula setelah itu hadis Ibnu Umar yang berbicara tentang rukun Islam, padahal sudah terkandung dalam hadis sebelumnya. Arada an yu'akkid, karena ingin menekankan, mentakkidkan marratan tsaniyah, sekali lagi. Hada min jihad wa min jihadin ukhra, itu dari satu sisi. Dari sisi lain, anna fi hadith Abdullah ibn Umar at-tasrih bi anna al-Islam buniya ala hadhihi al-arkan al-khamsa. Faedah lainnya yang di dalam hadis pertama kita tidak dapatkan kalimat yang jelas menunjukkan bahwa lima perkara ini asas. Karena dalam hadis yang sebelumnya hanya mengatakan Islam adalah engkau bersaksi dengan syahadatain, engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, begitu. Tidak disebutkan kalau lima perkara itu merupakan asas. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar ada perbedaan, ada tambahan penting, yaitu kalimat buniyal Islamu ala khamsin. Berarti Islam itu luas. Syariat Allah, syariat Islam ini banyak, dari mulai tahar sampai akhir bab, ya, dalam bab fiqh, semuanya adalah Islam. Tetapi bunia ala khamsin, dibangun di atas lima perkara ini. Berarti kita mendapatkan faedah lain di dalam hadis ini, yaitu ternyata lima perkara yang dikatakan Islam merupakan fondasinya, merupakan asasnya. Jadi ada dua sisi. Kenapa Imam Nawawi menukilkan hadis ini setelah hadis Umar bin Khattab? Padahal dalam hadis Umar sudah terkandung rukun Islam di dalamnya. Kalau diulangi lagi hadis bunyal Islam ala khamsin, Islam dia bangun di atas lima perkara, seakan-akan mengulangi. Padahal disebutkan 40 hadis ini merupakan hadis-hadis dasar. Dan dijawab oleh Syekh bahwa faedahnya dua. Pertama, untuk menunjukkannya betapa pentingnya, untuk menunjukkan betapa pentingnya rukun Islam ini, sampai diulang oleh Imam Nawawi dua kali. Ini mengulang hadisnya. Bukankah para ulama berusaha untuk mengumpulkan hadis yang merupakan fondasi-fondasi dan berusaha untuk melihat hadis yang hampir mirip satu dimuat, sehingga 40 itu lengkap. Tapi kok ada yang berulang di sini? Jawabannya yang pertama untuk menunjukkan pentingnya, dan yang kedua ada tambahan faedah bahwasanya dalam hadis Ibnu Umar ini ada kalimat buniya ala hadhil arkanil khamsa, Islam dibangun di atas lima perkara ini. Amma hadis Umar bin Khattab falaisa bihadhihi sighah, adapun hadis Umar bin Khattab tidak dengan konteks yang seperti ini, atau tidak dengan teks yang seperti ini. Wa in kana zahiruhu yufidu dhalik, walaupun secara zahir menunjukkan hal yang sama. Islam, engkau bersyahadat, engkau sholat, engkau haji, engkau puasa di bulan Ramadan, ini menunjukkan kok Islam cuma lima. Berarti ada faedah kalau lima ini dasarnya, kan begitu. Tapi tidak tasrif, tidak sharih, tidak tegas. Tetapi dalam hadis Ibnu Umar tegas sekali dengan kalimat buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Jadi walaupun sama-sama memberikan faedah, dua-duanya juga memberikan faedah bahwa lima perkara ini merupakan asasnya, karena tidak mungkin dikatakan Islam cuma lima ini saja, masih ada masalah hutang piutang, masih ada masalah ini masalah itu. Tetapi lima itulah dasarnya. Tetapi dalam hadis Ibnu Umar ini sharih, tegas sekali disebutkan bahwa lima perkara merupakan asas.